Kakak, ya, masuk. Kakak, kok nulisnya cepet? Hasilnya rapi dan bersih pula. Apa sih rahasianya? Iya dong, kakak kan dari dulu selalu pakai pentel correction pen. Pentel correction pen itu obatnya salah tulis. Jadi kalau kakak salah tulis, tinggal pakai pentel correction pen deh. Cairan pentel correction pen menutup tulisan yang salah dengan rata, bersih, dan cepat kering. Sehingga kita dapat menulis lagi di atas cairan koreksi dengan nyata dan jelas. Pentel kan penemu correction pen pertama di dunia loh. Oh, kalau gitu, mulai sekarang aku juga mau pakai pentel correction pen ah. Nggak mau lagi pakai correction pen abal-abal yang hasilnya nggak rata, kotor, dan lambat keringnya. Dari dulu, papi juga pakai pentel correction pen. Kenapa adek nggak mau tanya sama papi? Pentel memang selalu memberi hasil optimal. Untuk yang profesional dan mengerti kualitas, pasti pakai pentel correction pen, bukan correction pen abal-abal.